c'est... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita semua sayangi Ustaz Buya Mahyildi, Wali Kota Padang, pembina masyarakat di Padang, dan juga insyaallah di antara wali kota yang ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau sebagai ahli Qur'an menghadirkan keberkahan di Kota Padang khususnya, di Sumatera Barat juga khususnya, dan di Indonesia pada umumnya insyaallah. Takbir. Saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa kami sangat menyayangi beliau. Ini abang dan saya, dan saya masih komit dengan kata-kata saya di tahun lalu bahwa siapa yang mencintai saya, maka ia harus mencintai juga Buya Mahyildi. Dan siapa yang menyayangi saya, maka ia harus membantu program-program beliau untuk menciptakan Padang yang sejahtera dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dulu saya bawa Al-Qur'an datang dengan mushaf, maka hari ini saya meminta beliau untuk menghadirkan ahli-ahli Qur'annya, bukan sekedar mendapatkan mushafnya. Dan berita baiknya, hari ini tepat nanti jam 12.30 waktu Indonesia akan mendarat dua utusan langsung dari Sudan, dan di antara berita gembiranya mereka akan membawa beasiswa khusus untuk ahli Al-Qur'an di Indonesia sebagai langkah perkenalan, diberikan 10-15 untuk ahli Quran saja yang akan belajar di kampus Quran, Jamiatul Quran wa Jamiat Tajul Hafizin, mahkota Al-Quran yang sangat populer di Sudan, akan diberikan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dari 10 kuota itu sebagai hadiah kami akan berikan kepada Kota Padang melalui Buya Mahyildi insyaallah. 10 untuk Indonesia, 5-nya khusus untuk Padang. Insyaallah nanti semuanya beasiswa, tiketnya kami nanti yang siapkan. Sampai selesai di sana, pulang ke Padang bukan sekedar hafal Quran, tapi juga insyaallah menjadi ahli Al-Quran yang paham tentang Al-Quran, hukumnya, fiqihnya, nilai-nilainya, bukan hanya sekedar sebelah kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah, nomor ayat, halaman, itu banyak yang sudah bisa, tapi yang paham dan mengamalkan isinya, itu yang kita harapkan insyaallah. Direktur dan pembina Yayasan Adkiyah, Pak Polsek, Unsur Muspida, Muspika, dan tentunya semua yang hadir di sini yang insyaallah semuanya mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kemudian dan dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi, nomor hadis ke-71, paling kiri sebelah atas di kitabnya, jilid yang pertama, kitab nomor 3. Pertama kitab Batul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi. Nomor hadis ke-71 diriwayatkan oleh dua orang sahabat sekaligus. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu orang yang pernah mencatatkan wahyu. Yang kedua sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, yang juga seorang penuntut ilmu yang sangat ulet di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Man ismun mawsulun yadullu ala al-fardiyyatil 'ammiyyah bil munahu. Man itu konjungsi, isim mausul, menunjuk pada setiap subjek bahkan objek tunggal tapi bentuknya umum. Tunggal setiap personnya, setiap orangnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, pejabatkah, ulamakah, apakah pengusaha kah, perantau kah, semua. Kata Nabi, yuridillahu bihi khaira. Jika orang ini diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ingat, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Anda dikenal baik oleh orang Padang misalnya, orang Payakumbu belum tentu menyebut Anda baik. Anda disebut baik oleh orang Sumatera Barat, Sumatera Selatan, belum tentu berjumpa dengan Anda. Anda disebut baik oleh orang Indonesia seluruhnya, bahkan di Malaysia belum tentu bermimpi bertemu Anda. Tapi kalau kita disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan ciri pertama orang menjadi baik itu, kata Nabi, ciri pertamanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dorongan, keringanan langkah, kelembutan hati. Untuk apa? Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang hebat dalam kedudukan dunia, tapi yang pertama dia akan dibimbing oleh Allah untuk mau mendalami tuntunan syariat agamanya dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yufaqqihu fid-din, akan dipahamkan ia untuk mendapati tuntunan syariat agamanya. Ad-din adalah al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Maka orang-orang yang senang belajar Islam, orang-orang yang senang mengkaji Islam, itu tanda pertamanya adalah tanda kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang datang ke majlis ilmu itu saking dihargainya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kakinya pun itu dinilai sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang mau menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya menempuh jalan, tariqa, bukan jalan yang luas, syari' dalam bahasa Arab. Tariq, jalan kadang-kadang sempit, kadang berliku, kadang macet, kadang menghadirkan puluh keringat. Dia menempuh semua perjalanan itu hanya satu tujuan yang dia inginkan. Yaltamisu fihi ilma. Dia ingin belajar ilmu agama walaupun sedikit, nakirah, umum, walau sedikit. Satu ayat saja, satu hadis saja. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan semua kesungguhannya itu, setiap langkahnya akan langsung dihitung oleh Allah untuk memudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah di Jumat ini Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, hari yang terbaik, hari turunnya Al-Quran, hari diciptakan Nabi Adam AS, hari beliau masuk ke surga, hari beliau turun ke bumi, dan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhirnya kehidupan dunia. Maka di hari ini, di antara sekian orang yang mendapatkan nikmat, kita insya Allah mendapatkan nikmat terbaik yang dipuji oleh Nabi, diangkat oleh Allah, yaitu nikmat untuk bertalabul ilmi di tempat yang insya Allah mulia ini. Singkatnya, mudah-mudahan kesungguhan kita hadir pada kesempatan pagi ini mendapatkan semua janji yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Ini mukaddimah, saya cuma punya 45 menit. Sekarang kita ada di Yayasan Azkia. Pakai zal ya. Azkia. Karena ada Azkia, ada Azkia. Itu beda. Kalau pakai zal, seperti tempat kita sekarang, Azkia itu jamak dari kata zaki, zakiyun, orang yang pintar. Azkia, orang-orang pintar. Di yayasan ini didirikan insya Allah untuk mencetak orang-orang yang pintar. Azkia. Jadi saya tidak kaget kalau tadi disebutkan sudah ada capaian begini, capaian begini, capaian begini, dari bimbel sampai punya kampus. Justru heran kalau namanya Azkia tapi capaian tadi itu tidak ada. Jadi masya Allah, Azkia jamak dari kata zaki, kepintaran intelektual. Ya, intelligence quotient, kepintaran intelektual. Kalau kemudian itu diiringi dengan kepintaran emosional, ada yang pintar kemudian otaknya, ada yang pintar mengontrol emosinya. Maaf, kan ada orang yang pintar tapi juga cepat marah. Pintar memang, tapi marahnya tak terkontrol. Dosennya memang pintar, tapi killer. Gurunya memang pintar, tapi cepat marah. Tengok dikit, hei sini, lihat. Pegang pena dikit, hei jangan mencatat dulu. Pintar iya, tapi belum mampu kemudian bisa mengontrol kecerdasan emosinya. Kalau sudah bisa mengontrol diri dengan baik, mengendalikan emosi, maka berubah kalimatnya menjadi zaki. Az-Zakiyyun. Jamaahnya disebut dengan Az-Kiyya. Turun Quran surah ke-91 ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengendalikan emosinya, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan bahagia. Di rumah tangga, suami bisa mengendalikan diri, dia bahagia. Istri bisa mengontrol emosi, dia bahagia. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu cuma malaikat, Bu. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tidak punya peluang berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, tidak bisa bercabang. Jibril turunkan wahyu, wahyu saja. Malaikat maut cabut nyawa, nyawa saja. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut terhadap seseorang, ini Fir'aun nyebelin nih, Jibril tolong cabutin nyawanya, gak bisa. Jibril tetap wahyu, malaikat maut tetap mencabut nyawa, sempurna tugasnya. La ya'sunallah. Jadi malaikat tidak kenal dengan maksiat. Setan tidak kenal dengan taat. Lawan malaikat itu setan. Karena itu setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tugas setan itu mengacaukan keadaan emosi kita, memberikan was-was kepada jiwa. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafas itu jadi objek setan. Disebutkan sebanyak 105 kali, 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafas itu takwa. Takwa yang didorong oleh malaikat disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama bentuknya. Orang-orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, dia bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mampu mengontrol setan. Disuruh marah? Tidak. Diminta untuk amarah? Tahan. Maka orang yang bisa mengontrol emosi itu cenderung bahagia dalam hidupnya. Nah, kalau kita satukan di Al-Qiyah ini, cerdas kemudian otaknya, pandai mengontrol emosinya, disatukan keduanya, maka berubah namanya menjadi Hilmun. Orang yang disebut dengan Halim. Orang yang disebut dengan Halim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Quran surah 37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon anugerahkan aku seorang anak yang saleh." Ketika mintanya saleh, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekedar saleh. Kalau cuma saleh, kalau cuma rajin ibadah, kalau cuma rajin salat, bagus. Tapi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan semua itu. Di antaranya siapa mereka? Orang yang soleh tapi juga pintar otaknya. Orang yang soleh pandai mengendalikan emosinya. Dipadukan pintar otak dan pintar mengendalikan emosi, namanya Halim. Maka diberikan kabar gembira di ayat 101 nya. Fabashshanahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia akan punya anak yang bukan sekedar soleh, tapi juga mampu kemudian menyatukan dua kecerdasan sekaligus. Pandai otaknya dan cerdas mengendalikan emosinya. Karena itu nanti banyak kisah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Bapak mimpi, dalam mimpi Bapak sembelih kamu." Bagaimana pendapat Fangbur Madatara? Kalau tak mampu mengendalikan emosi, Bapak pulang ke rumah, ibu pulang, sampaikan pada anak-anaknya, "Aduh, tadi di pengajian Ustaz Adi di Quran Azkiyah, Mama mimpi atau dapat ilham menyembelih kamu." Kira-kira kalau kalimat itu disampaikan pada anak kita, bagaimana responnya? Mungkin dia akan berkata, "Itu bid'ah, itu sesat, hati-hati dengan Ustaz itu." Bisa keluar kalimat itu. Tapi perhatikan jawaban Ismail alaihissalam, yang cerdas otaknya, pandai mengontrol emosinya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak cepat kerjakan sekarang, pandai mengontrol emosi, cerdas menangkap kalau mimpi seorang nabi itu pasti wahyu, kecerdasan intelektual. Mengendalikan emosi, jangankan kemudian saya diperintahkan untuk disembeli, wafat sekalipun kalau sudah tiba ajal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sekarang, Pak. Insyaallah engkau dapati aku sebagai seorang yang sabar. Sabar, kecerdasan mengontrol emosi. Disatukan pintar dengan kecerdasan mengontrol emosi, namanya berubah menjadi Halim. Wabashshirnahu bighulamin halim. Kalau pintar otaknya, pintar emosinya, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba manusia yang paling sempurna. Pintar otak, cerdas emosi, dan mendapatkan bimbingan wahyu. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam. Perhatikan urutannya. Nabi Ibrahim minta soleh, dijawab oleh Allah pintar dan cerdas emosi. Nanti bapak dan anak berdoa kepada Allah di samping Ka'bah. Apa yang dimintakan yang lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail alaihi salam? Pintar otaknya, cerdas emosinya, dan juga mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Paling kiri sebelah atas buku saf. Perhatikan kalimatnya. Nanti dari sini saya akan berikan rahasia ini yang coba kita turunkan nanti, yang boleh jadi menjadi inspirasi untuk bisa diterapkan di pesantren atau yayasan tazkiyah ini. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Satu, bimbingan wahyu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kecerdasan intelektual. Wa yuzakkihim, kecerdasan emosional. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus rasul yang sangat istimewa, beda dengan rasul-rasul sebelum kami, lain dengan rasul-rasul selain yang rasul ini. Saking istimewanya ya Allah, jangan sampai ia terlahir kecuali tempat yang istimewa ini. Tempat paling istimewa di muka bumi namanya Ka'bah al-Musharrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Adam turun alaihissalam ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Berjalan, berjalan, berjalan, berjalan masa, rumah pertama yang dibangunkan paling istimewa, Ka'bah. Pusat bagi seluruh sentral kehidupan di bumi dan pusat spiritual. Coba bapak, ibu, dan adik-adik sekalian, kalau kita belajar geografi, kemudian peta bumi itu kita hadirkan, baik yang kotak, kertas, ataupun yang bulat, globe, lihat titik tengahnya, Anda pasti akan temukan letaknya ternyata ada di Ka'bah al-Musharrafah, Mekah. Saya ulangi, letaknya akan ditemukan di Ka'bah al-Musharrafah, titik pusat bumi, tengah-tengahnya. Berdiri tempat yang istimewa dan pusat untuk ibadah spiritual bagi seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, nanti hadirkan seorang rasul karena dia istimewa, lahirnya harus di dekat tempat yang istimewa ini. Beda dengan rasul-rasul lainnya. Karena itu, nanti ketika rasul ini lahir, karena dia istimewa, maka mohon ya Allah berikan bekal yang istimewa. Dia mesti cerdas otaknya, pandai, cerdas mengontrol emosinya, dan juga dibimbing oleh wahyu. Kecerdasan emosional, kecerdasan kemudian intelektual, mendapat bimbingan kecerdasan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Kongkap seluruhnya, dikabulkanlah oleh Allah 30 generasi setelah. Jadi berdoanya 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam berdoa, dikabulkan 30 generasi setelahnya, bukan 30 tahun. Setiap generasi itu bisa dibuat tahu. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Talith bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi setelah berdoa di masa-masa lampau, 30 generasi kemudian lahirlah apa yang dimohonkan itu, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang terlahir di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya bukan dekat Ka'bah, walaupun wafatnya kemudian dikuburkan dekat Ka'bah, dekat air Zamzam itu. Tapi yang lahir di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak sekitar 200 meter dari Ka'bah ke arah yang sekarang dikenal dengan Al-Maktabah Al-Qadimah atau perpustakaan klasik itu. Nah, Yang saya ingin katakan adalah, ternyata misi yang didoakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, untuk Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Dan yang paling dahsyat, jawaban ini diturunkan oleh Nabi Muhammad supaya diwariskan kepada umat-umatnya dan diteruskan. Perhatikan jawabannya. Quran surah kedua ayat 151 paling kanan sebelah bawah. Perhatikan ayatnya. Kama arsalna fikum. Sebagaimana sekarang telah kami utus untuk kalian. Jadi dulu berdoa, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, tolong utus bagi kalangan masyarakat di sini seorang rasul lahir dari sini yang akan membawa misi yang sangat universal. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sekarang kami jawab doanya itu, kami utus seorang rasul untuk kalian dari kalangan masyarakat kalian. Perhatikan, yatlu alaikum ayatina. Dia akan membawa misi yang pertama, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Satu, awas, sekarang saya agak mulai serius ya. Kita fokus baik-baik. Satu, ayat. Ini kelihatan, Bu? Kelihatan, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Cuma di azki ya, belum nampak sudah terlihat. Imannya kuat sekali. Ayat. Agak cepat. Jama' dari kata ayat. Bimbingan wahyu. Secara singkat, diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat. Dibacakan, diperdengarkan. Sesuatu yang diperdengarkan disebut dengan, bunyi yang didengar disebut dengan qur'un. Kedengaran? Qur'un. Kalau sengaja diperdengarkan disebut dengan qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Kalau terus-terusan diperdengarkan, ada ayat disampaikan, tak pernah bosan menyampaikan, tak pernah bosan kita mendengarnya, maka berubah dari qira'ah menjadi Quran. Kalau dia khusus, bukan bacaan biasa, datangnya dari zat yang khusus, bimbingannya khusus, manfaatnya istimewa, tambahkan alif lam di depannya untuk bentuk ma'rifah, Al-Quran. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Sampai dengan Al-Ikhlas sekian ayat. Pertama, ayat wujudnya Al-Quran. Untuk menjadi manusia yang sempurna, kata Allah, Nabi ini yang pertama akan saya berikan bimbingan ayat-ayat dari saya, kata Allah. Terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Saya ulang, terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Jadi ada rahasia yang pertama. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Quran, dia mengambil kesempatan dari Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, mengambil keistimewaan dari Al-Quran, maka ini disebut langsung melalui Al-Quran jalan pertama untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk cerdas, syarat untuk pintar mengendalikan emosi, syarat untuk mendapatkan kesuksesan, syarat untuk bahagia, pintar membimbing kita sukses. Cerdas emosi membimbing kita bahagia. Syarat pertama untuk dapat sukses dan bahagia, pertama mendekatlah kepada Al-Quran. Jadi Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, semua isi Al-Quran itu, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya bukan sekedar bacaan biasa. Tapi dia adalah bimbingan untuk mendapatkan puncak kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dari mulai lahir sampai dengan kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek ya. Silakan cek. Buka semua isi Al-Quran. Maka Bapak, Ibu, kita semua akan temukan, tidak ada satu kitab di muka bumi manapun. Saya telah teliti, kami punya koleksi kitab-kitab yang lain yang ada sampai sekarang. Saya bandingkan, tidak ada selain Al-Quran. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil susunannya akan demikian. Hanya Al-Quran, satu-satunya kitab suci, firman Allah di muka bumi yang langsung memberikan petunjuk dari mulai kita lahir sampai dengan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan gambaran cepat ya, tidak perlu dicatat. Misal, sejak bayi dalam kandungan, bagaimana bimbingan yang baik supaya dia kemudian kita mintakan jadi anak yang saleh. Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Untuk mengamati fase kandungannya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Ketika dia terlahir, apa yang pertama harus diberikan kepada anak yang dilahirkan itu? ASI, berapa lama diberikan ASI itu? Sampai sempurna disebutkan. Quran surah ke-2 ayat 233. Ayat ini 15 abad yang lalu turun, dibuktikan penelitiannya sekarang. ASI maksimal diberikan 2 tahun sempurna. Boleh kurang dari itu, tapi yang terbaik 2 tahun. Siapa yang pertama bicara ASI diberikan 2 tahun itu yang paling bagus? Al-Quran, firman Allah. Quran surah ke-2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah. Perempuan yang baru melahirkan jangan sibuk dengan diberikan beban. Suami mesti sadar, jaga emosinya supaya dia tenang, karena dia dibekali sesuatu untuk ketahanan, kecerdasan dan kemuliaan anaknya. Apa itu? ASI. Beri kesempatan memberikan ASI dengan tenang. Kalau ingin sempurna, berikan selama 2 tahun. Kemudian dalam 2 tahun sampai menjelang pendidikan dini, menjelang dia balig, berikan 4 pendidikan dini, tercantum di Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19-nya. Mulai dia belajar bagaimana cara menangkap pengetahuan yang cepat supaya cepat paham, cepat mengerti. Ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ada orang yang cepat paham, cepat mengerti, tapi tak mampu mendekatkan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, punya ilmu itu bagus, derajat terangkat, tapi iman pun mesti kuat. Rumusnya ada di Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Kuncinya ada di Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Quran surah 58 ayat 11. Kombinasikan Quran surah 96 ayat yang pertama. Naik lagi, dia mulai naik jenjang lagi. Masuk kampus, kenal orang-orang baru, ada yang merantau. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Laki-laki bertemu perempuan tapi tetap jaga takwa. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Masuk berkenalan, jangan banyak-banyak bergaul dengan cara yang tidak pantas. Sudah tiba masanya, lakukan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Baru menikah, apa yang harus pertama kali dilakukan pembagian tugas? Suami, apa kewajibannya? Istri, apa kewajibannya? Dengan hak-hak ini diketahui, kewajiban dipahami, maka tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gesekan-gesekan cepat diselesaikan. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Laki-laki tugas pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang mudah? Ada 8 caranya. Banyak orang hanya mencari satu cara saja. Ketika sulit, mulai dia menyesal. Padahal ada 8 cara disampaikan oleh Al-Quran. Kalau ingin standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat, baru berangkat, rizki menunggu. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rizkinya sudah datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ibu kemudian merawat anak di rumah. Kadang-kadang dia menangis, kadang melengik, kadang berkata, turun bimbingan di Quran surah 17 ayat 23-27. Merawat rumah tangga dengan bekerja bukan hal yang mudah. Kadang-kadang juga melelahkan. Ada penat, muncul sakit. Sakit-sakit ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Sakit berat, kata medis, mustahil sembuh. Kata klinis, gak ada obatnya. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Janjinya di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Apa dikira di rumah tangga tidak ada persoalan? Belum tentu. Ada kadang-kadang salah paham, ada kadang-kadang salah pengertian. Maka turun bimbingan Quran surah ke-4 ayat ke-19. Tinggi konfliknya Quran surah ke-4 ayat 34. Hampir terpecah, sambungkan lagi islah Quran surah ke-4 ayat 35. Sampai naik lagi. Di pekerjaan kadang-kadang tidak mudah. Ada persaingan yang tidak wajar. Ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Muncul bimbingan Quran surah 17 ayat 79-81. Kalau sampai berbuat zalim, turun Quran surah ke-21 ayat 87-88. Anda berhasil, sukses, maka isi dengan syukur. Kalau syukurnya bentuknya harta, keluarkan dalam bentuk kewajiban harta. Zakat keluarkan, Quran surah 9 ayat 103. Kepada 8 golongan diatur orangnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau mau tambah, berikan infak. Pahalanya disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 261-263. Kepada siapa mau infak, disebutkan spesifik 5 golongan, Quran surah ke-2 ayat 215-nya. Naik lagi, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka Allah akan tambah keberkahan dalam hartanya. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi jangan lupa, kadang-kadang akan hadir ujian yang menguji ketangguhan kita menjalani kehidupan. Pelajari rinciannya supaya kalau ujiannya datang kita enggak kaget. Banyak orang punya masalah kata Al-Quran bukan karena enggak bisa menyelesaikan, karena dia tidak belajar bagaimana mengatasi masalahnya. Ada orang punya masalah di rumah tangga, dia cuma dengan senyum selesai masalah. Ada orang sudah konsultasi ke Ustaz A, ke Buya C, ke Kiai B, ke Habib D, datang berkali-kali masalah enggak pernah tuntas. Kata Allah bukan mungkin, bukan karena enggak mampu, karena dia tidak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalahnya. Maka turun kemudian gambaran besarnya. Ini masalah ringan, menengah, besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya, Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya, Quran surah ketiga ayat 142. Naik. Sampai usia 40 tahun, kedudukan sudah bagus, harta sudah ada, orang tua masih ada. Kata Allah, jangan lupakan orang tua. Boleh jadi kesuksesan kamu itu bukan karena kerja keras kamu 30% saja, 70%-nya ibu yang menangis di keheningan malam. Tahajud minta anaknya sukses, lulus ujiannya, pintar, name-nya bagus, IPK sempurna, pekerjaannya bebas, sampai menjadi pejabat yang sukses, orang yang kaya, bangun masjid, macam-macam. Ya Allah, jangan seperti saya yang hanya makan singkong. Ya Allah, jangan seperti tempat tidur kami. Jadikan dia orang-orang hebat. Makanya kata Al-Quran, orang anak yang sempurna itu, ketika dia meraih kesuksesan, maka yang pertama diingat dia menyertakan kedua orang tuanya. Turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bapak saya ya Allah, ibu saya ya Allah, kalau ada kesuksesan yang saya dapatkan sekarang, mohon limpahkan semua kemuliaannya kepada bapak dan ibu saya. Naik lagi, sampai dengan sepuh, ada yang pikun, Quran surah ke-22, ayat yang ke-5. Sampai tiba masa menjelang wafatnya, Quran surah ke-3, ayat 185. Sampai cara wafatnya pun diatur, Pak. Silahkan Anda cek semua kitab di muka bumi ini, adakah yang mengatur cara wafat? Tidak ada. Kecuali Al-Quran. Ibu ditawarkan, Bu, kalau wafatnya ingin ringan. Sampai saking tidak terasanya, saking tenangnya, ada orang wafat tenang. Anda bayangkan, orang sekarang dikasih tahu mau wafat gelisah, kayaknya nggak lama nih hidupnya nih, langsung gelisah. Tapi yang ini menarik, diberitahu mau wafat malah tenang. Turun keterangan di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang mau wafat saking tenangnya langsung dipanggil oleh Allah, ai jiwa yang sedang tenang. Dia ada orang mau wafat tenang sekali. Ada yang sedang sujud saking tenangnya wafat. Ada yang sedang baca Al-Qur'an saking tenangnya wafat. Ada yang sedang mengajar saking tenangnya wafat. Ada yang sedang ikut pengajian, sedang tenang, wafat. Tenang pula, diatur. Yang tidak mengikuti aturan, silakan kata Allah. Ini yang tenang, ini yang gelisah. Sampai orang-orang yang akan gelisah pun saat wafat disebutkan ayatnya. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata Allah, silakan pilih kalau pengen tenang, begini amalannya. Kalau nanti ingin tidak tenang, gelisah saat wafat, nih, ini mungkin yang kamu kerjakan selama kehidupan. Kalau ingin balik lagi supaya tenang, ya Allah, saya pernah bermaksiat. Ya Allah, saya sering gelisah. Ya Allah, saya takut kalau wafat saya dalam keadaan tidak tenang. Bagaimana cara pulangnya supaya tenang lagi? Turun Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Sampai mohon maaf, urusan alam kubur pun diinformasikan. Urusan alam kubur, kata Allah, jangan sampai kamu siapkan malam pertama di alam dunia, malam pertama di alam kubur kamu tidak punya cahaya dan kesiapan. Maka turun amalan-amalan alam kubur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154 dirinci di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Selesai alam kubur, naik lagi sampai dengan kiamat, turun satu surah, surah ke-75. Orang sedang goncang takut, bahkan ada yang sudah tidak peduli, saya enggak tahu ke neraka atau surga, yang penting hisabnya selesai dulu. Tapi ada satu golongan yang saking siapnya dengan tragedi kiamat itu, siap dia. Sampai dia tenang luar biasa, wajahnya malah gembira berbinar. Karena pada saat itu, saat orang merasakan kegelisahan dan ketakutan, dia justru bisa menatap Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhira. Ada orang-orang yang saat terjadi kiamat itu, siap akan dihisab, wajahnya malah berbinar. dihisab wajahnya pun tidak gembira, bukan karena jaminan surganya, ila rabbiha nazira, karena bisa menatap Allah yang selama ini tak dilihatnya langsung seketika. Quran surah ke-75 ayat 22-23. Dari situ kemana dia? Diterangkan langsung, ada yang masuk surga, surganya dibagi 4. Ada surga kelas paling elit bersama para nabi, para syuhada, orang saleh, orang-orang jujur. Hanya 4 golongan saja. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang surganya di taman surga, semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah. Quran surah ke-51 ayat 15-23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133-134. Ada yang surganya indah, nikmat, tapi tak disebutkan detail rinciannya. Yang penting, begitu Anda menginginkan apapun, seketika langsung ada. Quran surah ke-2 ayat ke-25. Semuanya lengkap. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini yang menerangkan tuntunan kehidupan dari mulai lahir sampai dengan wafat sampai kembali kepada Allah. Ingin sukses? Ada caranya. Ingin bahagia? Lengkap caranya. Ingin pintar? Ada tuntunannya. Hanya Al-Quran. Karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadhan, di malam yang penuh berkah, wahyu pertama turunnya di hari Jumatnya, apa keterangan yang Allah sampaikan pertama kali? Buka Quran surah ke-2 ayat 185. Quran surah ke-2 ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, bulan yang istimewa, karena Al-Quran ini istimewa, kami turunkan di bulan yang sangat istimewa Ramadhan. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di hari istimewa Jumat. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di malam yang istimewa, malam mubarakah, Lailatul Qadar. Apa fungsinya? Fungsi yang istimewa, hudan linnas. Hudan linnas. Allah. Hudan, jamak dari kata hidayah. Hidayah punya banyak makna. Satu, bisa berarti petunjuk kemudahan. Dua, bisa berarti solusi dari persoalan. Tiga, bisa berarti jalan untuk kelapangan. Empat, bisa berarti petunjuk untuk kesuksesan. Lima, bisa berarti jalan untuk kebahagiaan. Karena itu orang ingin bahagia, dia butuhkan hidayah. Orang ingin sukses, butuh hidayah. Orang ingin pintar, butuh hidayah. Orang ingin solusi punya masalah, butuh hidayah. Kalau dijamakkan, dikumpulkan semuanya ini, pintar, sukses, bahagia, tenang, cerdas, mendapat semua yang diinginkan dengan baik, maka rubah kalimatnya, kumpulkan semua hidayahnya menjadi hudan. Hudan. Karena itu orang yang mendapatkan hudan cenderung mendapatkan sukses, bahagia, tenteram, cerdas. Dalam bahasa Arab disebut dengan aflah. Orangnya disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Perhatikan, ketika orang menyebutkan hudan, mendapatkan hudan, maka dia akan jadi muflihun. Quran surah ke-2 ayat yang ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagaimana mendapatkan hudan ini? Al-Quran. Al-Quran. Bapak Ibu cek deh ya. Mohon maaf nih. Nabi itu lahirnya di mana? Adik-adik, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Baik. Mekah itu di Persia atau Romawi? Yang Persia angkat tangan. Yang Romawi angkat tangan. Ah, bukan Persia, bukan Romawi. Baik. Mekah itu dulu adanya di wilayah disebut dengan Hijaz, sifatnya disebut jahiliyah. Dari kata jahlun, jahlun artinya bodoh, tidak kenal. Jahlah, tidak kenal dengan nilai-nilai baik. Jahiliyah, semua yang baik tak kenal. Jujur, tidak kenal. Sabar, tidak kenal. Maaf, semua sifat-sifat baik tidak kenal. Karena itu kalau ingin mencari pencuri, jahiliyah komplit. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah komplit. Bahkan ada satu daerah, satu kota, satu kampung, itu khusus kampung perampok. Namanya Gifar. Isinya tukang begal semua. Tokohnya, pimpinannya, Jundub bin Junada. Jadi kalau ada sekarang perampok, ada pembegal, misal, ada pembegal di kota Padang, dia terlambat, telat. Karena jahiliyah sudah ada dan lebih hebat daripada ini. Kalau sekarang ada penipu, telat. Dulu sudah ada dan tipuannya lebih dahsyat daripada sekarang. Orang jahiliyah, ini info saja nih, orang jahiliyah paling minimal mabuknya 5 kali dalam sehari, paling minimal. Kalau sekarang ada pezina misalnya, waliyadzu billah, telat. Orang jahiliyah lebih profesional zinanya. Ini semua keburukan itu ada di jahiliyah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan Quran untuk merubah semua sifat jahiliyah itu. Saya berikan sebelah kanan Romawi, sudah punya peradaban, hebat. Bahkan sampai sekarang peninggalannya ada, tapi tidak bernilai. Saya 5 tahun di Libya, ada tempat namanya Leptis Magna. Leptis Magna itu kumpulan kejayaan Romawi, berbatasan dengan Italia. Di situ ada bongkahan-bongkahan kejayaan tempo dulu. Patung-patungnya, kemegahan istananya, perpustakaannya, dahsyat. Bahkan ada ruangan spa. Spa. Khusus mandi uap. Bayangkan ribuan tahun sebelum masa kita sudah ada. Tapi apakah punya nilai sekarang? Tidak. Persia punya imperium. Maju, dahsyat. Ada peradaban, ilmu, segala rupa, pasukan dahsyat, hebat. Kanan di api Romawi, kiri dikuasai oleh Persia. Di mana jahiliyah? Di bawah sini. Bukan di sini. Ilmu tidak ada, peradaban tak punya. Maaf, akhlak jangan dipikirkan, adab kosong. Karena itu disebut jahiliyah. Allah turunkan Al-Quran bukan di Romawi, bukan di Persia. Supaya tak ada orang Padang mengatakan, wajarlah orang itu hebat karena turunnya di Romawi. Supaya tidak ada kemudian orang Indonesia mengatakan, wajar Persia unggul, wajar hebat dengan Quran, bukan karena Qurannya, turunnya di Persia. Tapi Allah turunkan di masyarakat jahiliyah yang paling dalam tadi. Tiba-tiba setelah turun Al-Quran, hanya butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Merubah suasana jahiliyah menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan. Dengan cahaya Al-Quran naik ke atas. Diabadikan di Quran surah ketiga, ayat ke-110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Di mana sifat baiknya? Masih ingat tadi? Ada satu kampung, kampungnya kampung begal, kampung perampok. Apa namanya tadi? Gifar. Tokohnya siapa namanya? Jundub bin Junadah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mendengar cahaya Al-Quran. Diberikan satu ayat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya pesan, berikan saya wasiat. Kata Nabi, pulang dulu ke Gifar. Di sana kamu mendalam Islam dengan baik. Minta keterangan dari sini, lalu ajarkan ke masyarakat. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke Gifar sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, hei Jundub, jangan dulu kau umumkan. Kamu belum kuat, di sini banyak preman-preman. Kamu bisa dipukuli. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini merampok orang, terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini rampok orang terang-terangan, masa urusan syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar Jundub berdiri depan Ka'bah. Hei orang-orang Quraisy, hei penduduk Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Datang mereka dipukuli, enggak banyak bicara. Jatuh pingsan. Sampai ditolong, sahabat mengatakan, ada riwayat mengatakan Hamzah yang menolong, ada riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menolong. Ditolong dikatakan, jangan teruskan, jangan pukul lagi. Karena orang ini berasal dari Gifar. Kalau kafilah kita lewat Gifar dan tahu orang ini wafat di sini, akan celaka barang dagangan kita. Maka dilepaskan Jundub ini, pulang kemudian ke Gifar, dipraktekan amanah Nabi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saat Nabi hijrah ke Madinah, Madinah heboh. Terdengar telapak kaki. Terdengar goncangan telapak kaki. Dap, dip, dup, dap, dip, dup, dap, dip, dup. Orang keluar melihat semua. Ternyata begitu dilihat, Allah Jundub paling depan membawa rombongan orang Gifar, semua penduduk Gifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka seringkali disebutkan kalimat Gifarnya. Untuk menunjukkan itu, saya berasal dari Gifar, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i, untuk menunjukkan saya berasal dari Gifar. Dari daerah, tambah alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Ana Jundub bin Junadah al-Gifari, berasal dari Gifar. Dikenal dengan kunyahnya Abu Dzar. Sampai sekarang sahabat ini disebut dengan Abu Dzar al-Gifari. Mantan perampok, mantan pembegal, tiba-tiba jadi juru dakwah, jadi da'i, berhasil mengislamkan sekampungnya. Pembegal masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari sampai meriwayatkan hadis, sampai dikutip hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'in nomor hadis ke-18 paling kiri sebelah atas. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha. Siapa yang meriwayatkan? Mantan perampok. Turun cahaya Quran bisa berubah. Belajar Al-Quran bisa berbeda. Umar hobinya minum-minuman keras di jahiliyah dan nantangin orang. Setiap siang naik ke atas Jabal Qubais yang sekarang ada istana raja. Naik ke atas, dia mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Cuma dengar satu ayat Toha, masuk Islam. Toha, masuk Islam. Masuk Islam. Berubah kemudian keadaannya, ditinggalkan mabuk-mabuknya, malah minta kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan ayat yang melarang mabuk-mabukan? Turun, turun, turun, sampai turun Al-Ma'idah ayat 90-91, Umar. Dari yang tadinya kasar, keras, sekarang tumbuh menjadi pembela Islam, sampai jadi khalifah yang sangat luar biasa, Umar. Karena Toha. Bisa ingin katakan, semua orang yang mengambil isyarat dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, demi Allah, bukan hanya akan merubah dirinya, tapi akan merubah semua tempat lingkungan di tempat dia menetap. Al-Quran turun di Mekah, Mekah datang keberkahan. Nabi pindah ke Madinah, Quran turun di Madinah, Madinah kemudian terbuka cahaya. Satu orang, Quran diturunkan lewat Malaikat Jibril, Malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat. Al-Quran turun di hari Jumat, Jumat Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di malam Jumat Lailah Mubarakah. Al-Quran diturunkan kemudian di setiap tempat manapun, pada orang manapun, maka orang itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya akan mendapatkan bagian. Tahun kemarin saya jadi pimpinan dari salah satu grup untuk haji, hadiah dari kedutaan Saudi. Ya. Begitu berangkat, Allahu Akbar, 300 orang lebih saya perhatikan, ini orang-orang luar biasa semua. Di antara mereka, ahli Quran, yang hafal Quran anaknya. Ahmad, Kamil, yang ikut haji. Ibunya, gurunya, temannya, pembimbingnya. Yang hafal Quran dua orang, Ahmad dengan Kamil, yang ikut haji. Teman-temannya, ibunya, gurunya, kerabatnya, ikut. Jadi kalau satu orang sudah mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, semuanya akan ikut. Karena itulah saya sarankan, apapun yang dipelajari di tempat ini, apapun yang digembleng dari kecerdasan, kalau jadi ahli matematika jangan dulu bangga. Maaf, syarat menjadi ahli matematika bukan iman, karena yang belum beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jadi ahli fisika jangan bangga dulu, di luar bahkan yang tidak punya iman bisa mendapatkan Nobel. Itu pertandingan biasa. Yang paling dahsyat, bagaimana spirit Al-Quran bisa menginspirasi kita untuk mengisi ahli fisika dengan nilai Quran. Ngisi ahli matematika dengan nilai Quran. Begitu didapatkan, maka anda akan jadi matematikawan yang hebat, fisikawan yang mulia, arsitek yang dahsyat, insinyur yang hebat, pejabat yang luar biasa. Tidak percaya? Silahkan cek semua sejarah dan itu sudah terbukti. Turunlah hadis Nabi. Saya tutup sampai di sini untuk kita berdialog. Buka kemudian hadisnya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan riwayat dari Uthman bin Affan. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Al-Qamah bin Marsad. Al-Qamah bin Marsad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini kemudian dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling hebat di antara kalian, yang paling baik, kalau ada pejabat, ini pejabat terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi terbaik. Kalau ada tentara, ini tentara terbaik. Kalau ada rakyat, ini rakyat terbaik. Kalau ada pengusaha, ini pengusaha yang paling baik. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang mau belajar dari isi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya. Sebagai penutup, bagaimana cara cepat belajar Al-Quran dan bisa mengamalkannya? Sudah dihimpun oleh ulama-ulama kita. Ternyata kalau anda ingin padukan Al-Quran dengan keterangan Nabi, anda bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis paling populer. Silahkan belajar kitab hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada 97 bab. Bisa. Ada bab tentang penguatan iman. Ada bab tentang mencari ilmu. Ada bab tentang bagaimana berniaga yang sukses. Bahkan ada bab tentang mengobati penyakit. Ada kitabul imarah, bab menata pemerintahan. Kalau Anda mau hadirkan ini, tidak harus baca dari awal sampai akhir. Beli kitab Sahih Al-Bukhari 4 jilid cuma 350.000. Kemarin naik 25.000, 375.000, 4 jilid bekal dunia akhirat. Tidak harus baca awal sampai akhir. Apa yang tuan-tuan butuhkan, yang Anda butuhkan, keluarkan itu semua, pelajari. Anda pedagang, Anda perantau, keluarkan kitabut tijarah. Bagaimana bimbingan dari Allah dan Nabi cara berniaga yang paling hebat. Demi Allah saya katakan, ini sekarang sedang didalami oleh orang-orang Yahudi. Hampir setiap menit mereka kaji dan mereka praktekkan. Tidak ada orang yang berniaga tercatat dalam sejarah mengeluarkan petunjuk ini kecuali dia akan berdagang tak pernah kembali modal. Yang ada kembali untung. Untung, untung, untung, untung. Abdurrahman bin Auf modal pakaian balik jadi orang paling kaya. 3 bulan nomor 3 paling kaya di Madinah. 1 tahun orang paling kaya di Madinah yang kapaknya terbuat dari emas. Kalau jadi pejabat, pejabat paling sukses. Amr bin As menghafal Quran, mendalami, cuma ekspedisi jalan dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, sampai berhenti di Syam, di Syria sekarang. Sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, 4 negara. Sampai di Syam, di Syria, semua yang dilewati Muslim semua, sampai sekarang. Afrika Utara, provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Punya panglima, bayangkan, semua yang dibimbing oleh Nabi, kekuatan panglimanya, sahabat Nabi 12.000 orang, menghasilkan 38 panglima. 1 orang panglima bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dahsyat. Panglima tertinggi pada saat itu di Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, menaklukkan Spanyol. Selesai. Al-Quran. Karena itu saya ingin katakan, ayo, keluarkan, keluarkan, keluarkan, pelajari. Insyaallah di situ akan banyak didapatkan manfaatnya. Kita praktekkan. Kitabul ilmi bawa. Ya, ini sebagai informasi. Ya, Buya Mahyildi dan Dr. Anwar, kami di Bekasi itu sekarang punya kelas-kelas Quran. Jadi ayat-ayat Quran kita bentuk jadi kurikulum, Pak Bu. Misal ada dokter ini, dokter mata, dokter gigi, dokter umum. Kami keluarkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Kami keluarkan hadis-hadisnya. Lalu dikombinasikan dengan kitab-kitab klasik dan kitab kontemporer kekinian. Jadi kelas disebut dengan kelas kedokteran Qurani. Saya pernah tanya dokter mata, apa ciri mata orang sehat? Dijawab oleh dokter ini, Ustaz, mata orang sehat kalau pandangannya jelas, tidak terhalang, tak ada alat bantu, itu matanya bagus, sehat. Saya bilang, dok, saya banyak mendapatkan yang seperti itu. Tanpa alat bantu, mata jelas, pandangannya awas. Tapi yang jadi masalah, dia tak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Mata dia bisa jelas, keluar masjid, keluar surau, jelas semuanya tuh, sepatu, ini sandal bagus, saya jelek. Tapi dia gak bisa bedakan, mana sandal dia, mana sandal orang. Ini kayaknya punya saya, dia pakai aja, padahal dia ke masjid gak pakai sandal. Ada orang yang pendengarannya bagus, sehat. Tapi maaf, panggilan azan dekat rumah, tak kedengaran. Ini rumah dia, Bu. Ini surau masjid, jarak cuma 5 meter, speaker masjid ke rumah dia begini. Di jarak yang 500 meter, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada kendaraan, bisa jalan kaki ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid sebelum azan, kita berangkat. Yang ini sampai komat, tidak kedengaran. Masalahnya apa? Maka diturunkan ayatnya. Diturunkan hadisnya, dipelajari. Ada kelas pengusaha, dikeluarkan. Kitabut tijarah. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Kitab Al-Imam Al-Bukhari, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu diantara keistimewaannya, sebelum menyampaikan hadisnya, ayatnya dulu yang dikeluarkan. Ayatnya, setelah itu baru hadisnya, baru beliau berikan keterangan pendek untuk diamalkan sesuai dengan konteks kehidupan kita. Maka ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan, insya Allah, seluruh yang ada stakeholder di Adhkiyah ini, juga masyarakat sekitarnya, mudah-mudahan dengan hadirnya Adhkiyah, dengan hadirnya kita di Padang untuk kita semua, insya Allah dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran, insya Allah di Padang akan muncul orang soleh yang cerdas. Insya Allah. Orang soleh yang mampu mengontrol emosi dengan baik. Kita merindukan nanti akan ada pejabat yang pintar, cerdas, menyejahterakan. Akan ada polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran, rakyat ahli Quran. Masya Allah. Nanti kesenangan pelajarnya, kesenangan menghafal Quran. Saya hanya ingin informasikan, sekarang kami punya perlombaan menjadi ahli Quran. Kami hidupkan secara sosial. Anda jangan sampai tertinggal. Targetnya dalam setahun itu minimal ada 100 ribu orang penghafal Quran baru di Indonesia ini. Sekarang Sulawesi sudah ikutan. Kami buat MOU. Ada wilayah Wajo, penduduknya 700 ribu. Ya, 700 ribu itu langsung oleh Dr. Imran, bupatinya. Dr. Imran mengatakan 700 ribu masyarakat yang mesti jadi ahli Quran. Disusul kemudian Goa, disusul kemudian Lampung, disusul kemudian Jawa Barat. Sekarang wilayah-wilayah yang banyak muslim di Indonesia sudah tergerak menjadi ahli Quran. Karena itu saya katakan, jangan sampai kita terlambat dalam perlombaan ini. Siapkan dengan baik, minimal kalau bukan kita yang hafal, anak-anak kita yang jadi ahli Quran, untuk menyejahterakan lingkungan kita di masa depan, insya Allah. Baik, yang terakhir, saya ingin tanya sebentar, siapa yang sudah hafal 30 juz di sini? Adziah. Di Adziah, 30 juz. Bukan juz 30. Ada? Ini bapak, saya mau muridnya. Kalau gurunya ada banyak. Mana muridnya? Ada muridnya? Ikhwan, laki-laki, perempuan ada? Saya turunkan 20 juz. Ada? Ada? Berapa juz? Belum, sebentar. Baru 20. 15? 26? Oh, 26. Masya Allah. Siswa di sini? 26 juz. Baik, siswa sini sebentar. Ada berapa juz? Siswa di sini? Adhkiyah? 20 ada? 15 ada? Belum ada? 15? 14? Saya tahu 12 tadi ada. 13? 12? Tadi ya, satu orang yang ngaji ya. 12 juz. Baik, 12 juz ini tolong ya, warga Tuhan. Nanti insya Allah biaya sekolahnya kami tanggung di sini sampai selesai. Oke? Insya Allah. Baik. Yang 26 juz mana tadi? 26 juz? 26 juz? Baik, berapa usianya? Ya? Baik, selesaikan 30 juz. Selesaikan 30 juz. Setelah selesai 30 juz, tolong catat staff saya. Saya berikan, kami berikan hadiah umrah untuk Anda dan kedua orang tuanya. Ya, selesaikan 30 juz. Ya, biar tinggal 4 juz lagi. Ya, kalau bisa tahun ini kejar sampai selesai. Nanti hubungi staff kami, kami berikan hadiah itu. Baik, tadi yang disebutkan Buya Mahyildi, insya Allah hari ini mendarat dari Sudan 2 orang. Dan insya Allah kami diberikan tadi 10. Kami akan buka untuk se-Indonesia. Tapi karena cinta saya pada beliau dan ibu bapak sekalian dari Padang, saya berikan 10-10 untuk Padang untuk yang sekarang. Ya, Sumatera Barat silahkan dicarikan. Saya tunggu secepatnya, kalau bisa bulan ini atau awal bulan depan sudah ada. Karena nanti saya sendiri akan mengantarkan ke Sudan. Saya akan antarkan, kami di Sudan diundang untuk memberikan tausiah di Sudan, sekaligus menerima gelar honoris causa dari 2 kampus di Sudan. Di kampus Jamiatul Quran dan Jamiat Tajul Hafidzin. Nanti saya akan berangkat, saya akan bawa anak Sumatera Barat, ahli Al-Quran, dan saya akan titipkan langsung di sana bersama 26 murid kami yang juga belajar di kampus-kampus di Sudan nanti di sana. Spesial untuk Sumatera Barat, saya berikan khusus untuk ahli Quran, 10 beasiswa, belajar nanti di Sudan gratis, dan untuk urusan pembiayaan, kami yang biayai insya Allah, dari tiket sampai akomodasi di sana. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dialog, barang kami berikan waktu 15 menit, ya, supaya setengah 12 kita bisa meneruskan untuk di sesi di Baitul Rahmah. Saya persilakan. Takbir! Takbir! Takbir! Bapak Ibu, luar biasa kasih hari ini dari Ustaz Adi ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan memberikan pertanyaan kepada Ustaz Adi. Namun pertanyaannya itu melalui kertas, ya. Tadi ada ibu-ibu yang mengangkat tangan. Mohon maaf Bapak Ibu, belum kami layani. Mohon yang masih ada kertasnya yang belum masukkan ke dalam kotak, tolong segera, karena beda ya, beda yang tidak masuk kotak dengan yang masuk kotak. Walaupun nanti yang dalam kotak ini tidak dibacakan, Zan, tidak dibacakan semuanya ya. Nah, udah lumayan ya masuk kotak gitu ya. Ada lagi Ustazah, ya. Silakan Ustaz Rizki. Oke, Saudara saja, Ustaz Adi nanti akan mengambil kertas yang ada dalam ini, ya, tidak disusun. Ini mana yang sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz ini, ya, siapa pertanyaannya hari ini akan dijawab oleh Ustaz Adi, ya, ya. Alhamdulillah ini banyak nih, ya. Insyaallah akan langsung dipandu oleh Ustaz Adi dalam waktu 15 menit. Kepada Ustaz. Bebas ya. Ya. Mohon izin ya, mana saya yang diambil ya? Bismillah. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak dengan baik? Karena setiap hari mereka berantem-berantem. Ya, didik dengan baik. Padahal rajin sholat ke masjid, tapi usir ke adik-adik. Baik, mari kita lihat sebentar. Persoalan ini, ada setidaknya 3 ayat dalam Al-Quran yang memberikan bimbingan demikian. Di tempat yang berbeda. Pertama, pertama bersama di sini. Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Ini nampaknya usia anak-anaknya sesuai dengan yang dimaksudkan di ayat itu. Yang pertama, Allah sampaikan ada 4 pokok bagi anak-anak dalam usia dini yang harus diberikan bekal 4 yang utama ini supaya nanti bisa mendidik dia dengan baik ke depan. Yang pertama kata Allah, dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun kedekatan khususnya dari ayah kepada anak. Seringkali memang kalau ibu sudah dekat, dari mengandung dikandung sama ibu, tidak ada ayah mengandung. Yang memberikan ASI juga ibu, tidak ada ayah berikan ASI. Karena itu kedekatan anak dengan ibu itu sudah pasti emosionalnya kuat. Hanya kadang-kadang kesibukan ayah di luar untuk mencari nafkah melupakan kedekatannya dengan anak. Sehingga anak itu seringkali mencari perhatian untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Dan ini seringkali dibaca dengan kenakalan. Padahal awalnya yang dicari itu perhatian. Ingin disayang ayah, ingin diajak main, ingin diajak bercanda, ingin diajak jalan. Seringkali lupa kesibukan bekerja di luar menghilangkan perhatian yang utama terhadap anak. Kita ambil contoh begini. Bapak ibu kalau lihat dialog-dialog dalam Al-Quran tentang orang tua dengan anak, itu kebanyakan ayah dengan anak. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan pahami, ingat, pelajari ketika Luqman berdialog dengan anaknya. Luqman itu saya tanya, bapak atau ibu? Bapak. Ya'qub dengan Yusuf. Ya'qub berdialog dengan Yusuf alaihi wassalam. Ya'qub itu bapaknya atau ibunya? Bapak. Ibrahim dengan Ismail. Ibrahim berdialog dengan anaknya alaihi wassalam. Ibrahim bapaknya. Bahkan Ismail lahirnya di Palestina. Kemudian dibawa sampai ke Mekah dengan ibu tinggalnya. Tapi saking kemudian perhatian bapaknya Ibrahim, beliau yang tugas di Palestina sebagai ayah, sebagai rasul, sebagai bapak, sebagai suami mencari nafkah, masih sempat memberikan perhatian kepada anaknya Ismail. Di hari-hari kosongnya itu jalan dari Palestina ke Mekah. Jarak Palestina Mekah sekarang kalau pakai bis saja sehari 2 malam. Jalan kaki nengok anak, mainnya dengan siapa, bagaimana menyusuinya, apa makanan yang dimakan, sampai saking dekatnya anak punya perasaan kepada bapak. Bapak sedang bekerja dapat tugas dari Allah, tinggikan bangunan Ka'bah. Saat ditinggikan itu bapaknya menapakkan kakinya. Tapak kaki pertama membangun sesuatu disebut dengan maqam, karena itu sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Membawa batu untuk nyusun-nyusun, batu disebut dengan hajar. Dari sisi yang kanan, padahal masih muda, usia 4-5 tahun, lihat bapak bekerja, karena bapak sering memberi perhatian kepada anaknya, anak punya rasa kepada bapaknya. Datang anaknya bawa batu dari kejauhan, menawarkan pada ayahnya, "Pak, bolehkah saya bantu? Pak, boleh enggak saya ikut bekerja?" Batu disebut dengan hajar, disusun-susun menjadi hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Datang dari sisi yang lain, beliau membawa batu disusun di sisi yang berbeda. Sampai sekarang, bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, bagian Nabi Ismail disebut dengan Hijr Ismail. Sampai saat ini. Yang ingin saya sampaikan, kalau orang tua punya perhatian baik kepada anak, itu pasti anak akan memberikan respon positif ketika orang tua menginginkan bakti ataupun menginginkan perintah-perintah kepada anak-anaknya. Karena itu di surat Luqman, setelah mendekat kepada Allah, maka dibangunlah kedekatan antara orang tua dengan anak. Masuk ke ayat 14 sampai 15-nya. Wawassainal insana biwalidai hamalathumu wahnan ala wahnin. Diajak jalan-jalan, keluar kalimat ya bunayya, ajak ke masjid, aqimis salat. Jalan-jalan, kadang lihat ke lapangan, kadang ke alun-alun, kadang bawa ke market misalnya. Ajarkan nilai-nilai kehidupan. Siapa yang bawa? Bapaknya. Jikalau bapak sedekat dengan anak, ibu sedekat dengan anak, akan ada rasa kepemilikan dari anak kepada kedua orang tuanya. Dan mudahlah kemudian anak itu diatur oleh kedua orang tuanya. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau ada anak sulit diatur, sering berantem, sulit kemudian dikendalikan, yang pertama dilakukan itu adalah bukan marahi dulu anaknya, istighfar dulu apa yang telah Anda contohkan pada masa-masa pertumbuhannya. Jangan-jangan anak itu rewel bukan karena nakalnya, karena ibu kurang perhatian, karena bapak kurang perhatian, sibuk di luar, anak dilihat. Yang kedua jenisnya bisa beda. Perhatian bapak ada, perhatian ibu ada, cuma memang ada keistimewaan di anak di luar kadar anak-anak biasa. Maaf, kecerdasannya melewati batas masanya, sehingga dia tidak biasa main dengan orang-orang yang standarnya. Anak 5 tahun cerdasnya sudah 7 tahun. Main dengan anak 5 tahun sudah levelnya berbeda. Sehingga anak 5 tahun kadang jadi mainan. Dibuat nangis, kalau enggak sampai nangis enggak senang. Ambil mainan. Kalau berantem belum nangis, sampai nangis selesai. Kadang-kadang itu tanda kecerdasan, bukan tanda kenakalan. Saya berikan kisah yang lengkap kisahnya, sempurna kisah nyata. Ada seorang, dua orang, suami istri, suami dan istri. Soleh yang luar biasa. Punya anak, anaknya luar biasa aktif, dan tetangga menyebutnya anak nakal. Tapi ibunya mengerti. Satu kali bapaknya menerima tamu, bapaknya ini bacaan Qur'annya luar biasa, bagus, saleh. Menerima tamu, ibunya bikin makanan di dapur. Setelah jadi semua rapi, datang anaknya dari luar, setelah bermain bawa pasir, Bu. Pasir dibawa masuk kemudian ke dapur, ke tempat ibunya masak. Masakan sudah jadi. Dia katakan, "Umi, disiram makanannya pakai pasir." Masakan sudah jadi, ditunggu tamu, siap masak, siap makan. Sudah jadi makanan, menunya jadi, tamu sudah hadir, siap nunggu makanan, siap makan. Makanan disiram pakai pasir. Kalau ibu menjadi ibu dari anak ini, apa yang ibu lakukan? Dosa anak tak tahu makanan, saya kutip jadi batu. Apa yang ibu ini lakukan? Quran surah ke-16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Kalau orang belum tahu, beritahu. Kalau orang butuh arahkan, arahkan. Orang belum tahu bukan dimarahi. Anak-anak itu nalarnya belum kuat. Kalau anak berbuat salah karena belum tahu, diarahkan bukan dimarahi. Bagaimana cara mengarahkan yang baik? Talathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang saat dia berdoa mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, al-imamul adil. Di Al-Bukhari, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukan cuma dilindungi saat hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat saat orang lain merasakan kegelisahan. Golongan pertamanya al-imamul adil. Sebelum hari kiamat tiba, setiap dia mengangkat tangan berdoa, seketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika. 2, as-sha'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai berbuka. Puasa, buka. Seketika dia mengangkat tangan, dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, ini yang penting. Da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Doa orang yang sedang merasa sakit. Apalagi para ibu yang sedang merawat anaknya. Sedang mengandung, merasa sakit. Sedang merawat, merasa sakit. Sedang menyusui, merasa lelah. Maka itu kesempatan paling bagus untuk berdoa bagi kebaikan anak. Karena itu lihat sejak masa kandungan, Quran surah 7, Bu, ayat 189. Ibu yang sedang merasakan sakit mengandung, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat. Saat seorang ibu sedang mengandung merasakan sakit luar biasa, miring kanan sulit, kiri sulit, tengkurap mustahil, sakitnya terasa, da'awallaha rabbahuma, arahkan sakit itu dengan berdoa kepada Allah. Adab yang pertama, la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, tolong ganti sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Saya akan bersyukur jika engkau kabulkan. Sedang menyusui, lelah, capek, doa. Sedang merawat anak, doa. Anak demikian berdoa minta kepada Allah yang baik. Maka ibu ini berkata, ini kisah nyata. Kata ibu ini, begitu disiramkan, Allahumma ja'al hadzal walad imaman fil haram. Idhhab ila al haram takunu imaman fi. Kata ibu ini, nak, ya Allah, jadikan anak ini imam besar di Masjidil Haram. Kata si ibu ini pada anak ini, nak, pergi sana ke haram, jadi imam. Ibu masak, datang bawa pasir, disiram. Tamu sudah siap makan. Apakah marah ibu ini? Dia arahkan rasa amarahnya kepada doa. Ya Allah, mohon jadikan anak ini imam di Masjidil Haram. Nah, pergi sana ke Haram jadi imam. Sampai sekarang, anak itu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ketua dewan imam di dua masjid suci. Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anak itu bernama Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Sudais, anak kecil yang pernah menyiramkan pasir ke ibunya saat sedang masak, sampai sekarang jadi imam di dua padang suci. Doa ibu. Jadi tidak semua disikapi itu dengan emosional. Yang ketiga di surah Yusuf. Surah Yusuf, Quran surah ke-12, dari ayat 3 dalam fase ini sampai ayat ke-29 ya. Yusuf punya 11 saudara, semuanya 12 bersaudara. 4 orang ibu. Dari ibunya itu, ya, ibunya yang satu lahir 2 anak. Ya, satu adalah Yusuf alaihissalam, yang kedua kemudian Benyamin adiknya. 10-nya yang lain tidak suka dengan Yusuf. Ada berselisih sampai direncanakan makan, masukkan ke dalam sumur. Ya, tidak ada yang paling lengkap penderitaan ujian yang dahsyat kecuali Yusuf. Karena itu disebut dalam Al-Quran sebagai kisah terbaik yang lengkap dari awal sampai akhir. Kata para ulama, orang yang sedang sakit, sedang sulit, banyak ujian, baca surat Yusuf dengan ikhlas, maka ujiannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit jadi lapang, yang tidak mudah menjadi dimudahkan, yang resah menjadi tenang. Pelajari surat Yusuf. Gara-gara berselisih dengan saudaranya, saling berantem, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa oleh kafilah, dijual jadi budak, remaja dapat fitnah, masuk penjara pula. Tapi apa akhirnya? Happy ending. Yang berantem-berantem dari kecil ternyata yang dibuli itu kemudian menjadi menteri pangan. Punya kedudukan. Saudaranya diangkat punya jabatan, tinggal semua di Mesir. Karena itu boleh jadi, saya punya keyakinan husnudzan kepada Allah, mungkin bukan nakal berantemnya yang dipertontonkan kepada ibu. Barangkali pendidikannya supaya anak ini jadi anak hebat di kemudian hari. Kalau sekarang mereka berantem urusan canda-canda dunia, besok-besok mereka berantem menentukan jadwal tahajud. Besok-besok mereka berantem menentukan siapa penghafal Quran. Besok-besok mereka akan berantem berfatwa bagaimana fatwa yang benar dalam tuntunan syariat Islam insyaallah. Allah taala alam bissawab. Ustaz, kita ada waktu 3 menit lagi. Jadi kotaknya karena 2 Ustaz, yang ini akhwat, ini ikhwah lagi, oh, supaya baik. Adil gitu. Ini akhwat ya. Ini lagi, sudah. Ini lagi sekarang ini. Ya. Ada yang pakai apa pula? Pakai amplop ya. Masyaallah. Sudah disiapkan dari rumah. Sudah disiapkan ya. Bismillah. Saya jawab pakai amplop juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Sumbar. Maaf sebelumnya, saya mau nasihat dan bimbingan Ustaz terhadap masalah yang sedang saya alami. Taib, kalau ini masalah pribadi, saya tidak jawab secara pribadi ya. Tapi karena ini dibuat umum, saya laki-laki mempunyai kelainan orientasi seksual. Saya tertarik pada yang bukan lawan jenis. Oh, saya seharusnya sudah menjadi fitrah manusia. Saya sudah mencoba untuk merubah dan menghilangkan itu semua dari hidup saya, Ustaz. Saya sudah sholat, mengaji dan ibadah lainnya. Taib, intinya ini ada kesalahan orientasi. Tapi gini, saya senang ketika Anda bertanya ini, artinya Anda masih normal. Yang bahaya itu kalau sudah tidak paham siapa dirinya atau sudah mengakui dengan kelainan seksualnya. Saya ini adalah wanita, tapi suaranya laki-laki. Saya Asep, Ustaz. Ya emang Asep, tapi suaranya suara perempuan. Nah ini yang tidak tepat. Ingat, saya ingin sampaikan ketika Anda menulis surat ini, saya katakan, itu tandanya Allah masih sayang dengan Anda. Itu tandanya Allah masih normal. Inilah jawaban dari Allah supaya Anda kembali kepada fitrah asalnya. Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan an-nas, maka menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya, tanpa kecuali, semuanya. Di manusia disebut 5 nama. Untuk menunjuk nafsunya disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali di Quran. Untuk menunjuk sifat lemah lembutnya, ins, disebutkan 18 kali di Quran. Untuk menyebutkan aktivitasnya 24 jam, insan, 65 kali dalam Al-Quran. Untuk menyebutkan asal keturunannya dari Adam, Bani Adam, 7 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau disebutkan nas, semua manusia dari awal hidup sampai berakhir, tanpa kecuali dimanapun mereka beraktivitas sosial. Kata Allah, ya ayuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Semua manusia itu saya ciptakan cuma ada dua jenis, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, tidak ada perempuan ke laki-lakian. Jadi semua makhluk, bahkan Quran surah ke-51, teman-teman sekalian, ayat ke-49, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Bahkan semua makhluk, kata Allah, saya ciptakan berpasangan untuk kalian tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Malam pasangannya siang. Awas, hati-hati. Bahkan binatang, jantan, betina. Tumbuhan, putik, benang sari. Sebentar lagi akan Idul Adha. Coba lihat di masjid umum misalnya Sumbar atau di Nurul Iman, kambing diikat, ada kambing jantan, kambing betina. Kambing jantan, kambing betina, dan tidak pernah ditemukan kambing homo. Yang ini murah, Ustaz. Berapa harganya? Cuma 10.000 saja. Kok bisa kambing 10.000? Yang ini homo. Tak ada kambing homo, tak ada kambing lesbi. Kambing yang tidak punya akal saja, cuman punya nafsu, mengetahui jati dirinya. Karena itu yang pertama, coba tentukan sikap. Kalau Anda diciptakan sebagai pria, maka istiqomahlah dengan sifat kepriaannya. Jangan ikuti godaan setan. Di antara godaan setan adalah memberikan was-was kepada Anda untuk merubah tampilan hidup Anda, dan puncaknya membuat Anda ragu apakah Anda laki-laki atau perempuan. Itu ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 116 sampai dengan ayat 119, paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawahnya. Ya la'anahullah, ya qala al-attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, dan dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan goda ya Allah, saya ambil bagian dari sebagian yang telah Engkau titipkan kepada manusia. Apa bagian itu? Nafsu. Saya akan goda nafsunya. Wala udillannahum wala umanniyannahum falyughayyirunna khalqallah. Awas, hati-hati. Saya akan goda, sesatkan dia, saya akan berikan waswas kepada dirinya. Maka yang pertama dia lakukan adalah falayubattikunna adhanal an'am, dia rubah pertama tampilan hewan. Ada hewan yang dipotong telinganya, ada hewan yang berikan dandanan yang tidak layak, ada hewan dikasih pakaian, hewannya berpakaian, manusianya melepas pakaian. Puncaknya apa? Fala yughayyirunna khalqallah, dia merubah tampilan dirinya sendiri. Puncaknya apa? Dia tidak pede dengan kelaki-lakiannya, dia gunakan kemudian bagian perempuan. Dia tidak pede dengan keperempuanannya, dia gunakan tampilan laki-laki. Kalau Anda ada dorongan ke arah situ, maka pertama Anda sedang dikuasai oleh setan. Maka pertama yang dilakukan adalah berlindunglah kepada Allah dari bujuk rayu dan godaan-godaan setan. Baca Quran surah kedua ayat 255. Tambahkan al-mu'awadzat tsalats. Ini spiritualnya. Quran surah ke 112, 113, 114. Bacakan ini rutin. Rutin sebelum tidur, sebelum tidur, sebelum tidur, setelah salat, setelah salat, setelah salat. Mintakan kepada Allah untuk mengobati diri Anda. Kedua, bangun tahajud malam. Setelah tahajud, mintakan kepada Allah untuk diberikan kesembuhan dari penyakit itu. Baca Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah baca surah ini ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bacakan Al-Fatihah dengan niat mintakan kepada Allah supaya disembuhkan penyakitnya. Itu ada isyarat dari Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk minta kepada Allah. Tidak ada wasilah paling bagus melalui doa. Doa yang paling bagus diambil dari Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, jauhi lingkungan-lingkungan yang bisa menjebak Anda hadir pada perbuatan yang seperti tadi. Misal, maaf ya, maaf sekali. Tontonan-tontonan yang mengarahkan ke arah itu jauhi. Lingkungan-lingkungan pergaulan, jangan bergaul dengan banyak orang yang mengarahkan orientasi seksual Anda dengan hal yang menyimpang. Bacaan-bacaan, komunitas, grup-grup, tinggalkan semua itu. Cari orang-orang yang bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah. Itu puncaknya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau Anda sholat, Anda baca Quran, tapi tetap menonton acara-acara demikian, bacaan-bacaan seperti itu, bergaul dengan orang-orang demikian, maka ini tidak akan merubah keadaan Anda. Termasuk rajin ke pengajian, tapi rajin mengakses gambar-gambar yang tidak baik. Saya sudah punya teman sekarang di New Zealand. Dia ahli di bidang saraf, neuroscientific, lulusan Kanada. Sahabat saya dari sejak di pesantren. Ini pakar pengobatan LGBT sekarang, termasuk di dunia, masih muda. Di Indonesia termasuk salah satu pakarnya, sering muncul juga di televisi. Sekarang sedang ada, teman-teman sekalian, di New Zealand. Teman saya ini menganalisis, ternyata Masya Allah, di majlis taklim pun jamaah-jamaah itu tidak sedikit di antara mereka yang terjangkit oleh virus LGBT sekarang ini. Apa penyebab yang paling utama? Ternyata bukan cuma narkoba, penyakit yang paling pertama pengantar LGBT itu pornografi. Hati-hati Pak. Anak-anak tuh dilihat tuh handphonenya, aksesnya ke media sosialnya. Ingat Bu ya, ingat, ingat betul. Pornografi pengantar pertama kepada LGBT kekinian. Begitu sudah melihat di MRI oleh beliau otaknya. Otak manusia yang terkena pornografi itu seperti ada kotoran. Nempel dan sulit hilang. Semacam candu. Candu, jadi nempel di MRI. Walaupun dia jadi penghafal Quran, kalau ini tidak dibersihkan terlebih dahulu, maaf, maka dia akan jadi golongan pertama penghafal Quran. Wa minhum zalimun li nafsi. Hafal Quran tapi Quran tidak memberikan pengaruh baik dalam kehidupannya. Jadi itu yang saya sampaikan. Pertama, rajin ibadah tingkatkan. Kedua, berdoa minta kesembuhan. Ayatnya sudah saya berikan. Yang ketiga, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk yang tadi telah disebutkan. Terakhir, bertobat kepada Allah dan jangan pernah putus asa dalam bertobat. Sekarang menangis, besok melakukan tobat lagi. Melakukan tobat lagi. Sampai jangan pernah bosan. Sampai Anda wafat dalam keadaan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, kalau sudah cukup barangkali sudah 15 menit saya sampaikan. Yang terakhir saya mau tanya sebentar. Siapa yang mau jadi ahli Quran? Oh, masyaallah. Siapa yang mau hafal Al-Quran 30 juz? Oh, masya Allah. Hampir semuanya lu ya nih. Iqbal ada Iqbal. Iqbal mana Iqbal? PKU. Ada di sini nggak? Mas Iqbal ada di sini. PKU. Murid saya ada. Oh, di luar ya. Di luar. Oh, nggak apa-apa. Saya sebetulnya bawa satu orang trainer. Ya, dari penghafal Quran. Kami nanti sedang menggalakkan namanya program At-Taisir. Ya, program mendidik ahli Quran. Hafal Quran 30 juz. Jadi bukan sekedar hafal. Ini metode ini utamanya adalah untuk dua hal. Pertama, mudah menghadirkan Quran saat dibutuhkan. Di saat Bapak Ibu misalnya ingin sekali dekat dengan Al-Quran, ayatnya datang kecepatannya 1 detik. 1 detik saja. Ya, misal, Anda sedang bekerja misalnya butuh ayat Quran datang. Anda sedang menulis skripsi butuh ayat Quran datang. Kecepatan 1 detik. Dan saat dibacakan seperti melihat mushaf di depannya. Yang kedua, ini Al-Quran didesain untuk menjadi bimbingan hidup. Jadi saat menatap, ayatnya hadir memberikan bimbingan. Ini yang harus ditatap, ini yang bukan. Saat berjalan, ayatnya muncul. Jalannya seperti ini. Kalau bekerja, ayatnya muncul. Jangan kerjakan ini, lakukan ini. Bukan suara hati lagi. Ini bukan hatinya berkata, itu Burhan. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Tidak. Tapi ayatnya langsung hadir. Hei, ingat. Ini ayatnya turun. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, hei, kamu hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Mbak sini, Mbak. Naik, Mbak sini. Nah, kita hadirkan program ini, insya Allah dalam 30 hari. Ya, kita sudah uji coba 30 hari hafal Quran 30 juz. Ya, 30 hari, bukan juz 30, ya. Mohon izin. Ah, ini Iqbal, ini saya bawa. Saya ingin sampaikan bagi yang ingin hafal Quran, ini programnya tidak ada biaya, semua gratis. Ya, semua Anda tinggal lihat saja. Nanti kita akan sampaikan, kita akan sebarkan. Anda cukup kirimkan training saja ke Bekasi, trainers ke Bekasi, balik nanti ke Padang, ke Sumatera, dia mengajarkan lagi. Dibandingkan Anda semua datang ke sana, ya. Nanti kami akan undang, saya nanti akan bicara dengan Buya Mahildi. Ya, kalau nanti ada yang ingin ikut juga bergabung, kadang-kadang ada yang datang ke sana bawa koper, bawa macam-macam, tak utus trainers ke sana, balik ke sini, ajarkan kembali masyarakat, kita ajak tuh jadi ahli Quran. Nah, ini hafal Quran berapa hari, Bang? Alhamdulillah 24. Ah, ini 24 hari. Hafal Quran 24 hari, ada yang 21 hari, 23 hari, 24 hari. Nah, ini kita didik hafal Quran dengan posisinya, ya, misalnya ayatnya Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya di mana. Bukan untuk mengetahui isi Quran supaya dipamerkan, tidak. Wali'adzubillah, kita berlindung kepada Allah. Supaya saat dibutuhkan dia mudah dapat. Ya, dia mudah dapat. Nanti kalau saya datang kapan waktu, saya bawa anak yang 7 tahun. Hafal Quran dengan topiknya, dengan nomornya, dengan posisinya. Dan saat minta dibacakan ayat neraka, dia mengalirkan air mata. Keluar matanya, nangis. Keluar matanya, keluar air matanya. Nangis, tak bisa baca Quran. Diminta baca untuk ayat-ayat neraka. Ya, ambil contoh misalnya. Kita ambil ayat-ayat pertama saja ya, karena kita mau tutup sebentar lagi. Ya, kita mau masuk ke Jumat. Mbak bisa bantu saya ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 40. Al-Baqarah, kita mulai Al-Baqarah dulu. Ya bani Israil. 1 detik ya. Ilakum ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa aqimu 'ahdi fi 'ahdikum wa iyyaka tarhabun. Posisinya di mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kanannya tengah, atas, bawah? Atas, atas, ke bawah. Atas ada ke bawah, pertengahan. Ya Bani Israel, berapa kali disebutkan di surah Al-Baqarah? Di surah Al-Baqarah, 3 kali. Sama. 3 kali. Ayat keberapa saja? Ayat 40. 40? Ayat 40, 47, sama 121. 40, 47, 120? 1. Baik. Bunyinya apa yang 47? 122. 122. Bunyinya apa? Yang 47? 40 sama 40. Yang 47 bunyinya? 47 sama 122. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آية terakhir 71. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Disebutkan berapa kali kalimat itu? 2. Ayat yang satunya lagi? Ayat keberapa? Ayat barusan ayat 141. Ya. Ya. Sama 134. 134 posisinya di mana? 134 kiri paling bawah. Kiri paling bawah, baca mundur. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa wassaniha, baca mundur ya. Ya, baca mundur. Wa wassaniha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada al-hawar yaquba al-mawt idh qala lanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jawab pakai Quran surah Al-Baqarah. Berapa jumlah tangan di tangan, jari di tangan semua? في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Jumlah jari di tangan dengan jumlah jari di kaki. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. Ukuran peci. Berapa? Ukuran pecinya berapa? Ukuran peci. Jarang pakai peci. Jumlah mata. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Baik. Saya hanya ingin sampaikan itu yang coba kita didik, dan kalau sudah matang sudah baik, kita kirimkan untuk belajar ilmunya. Ini ya satu di antara 25 anak insyaallah yang akan berangkat ke Sudan ya. Ya, satu di antara 25 anak ya. Nah, ini kami kirimkan untuk belajar. Ini keterima di Al-Azhar. Di Al-Azhar Asy-Syarif diterima. Ya, tapi ingin lebih memilih ke Sudan supaya ingin mendalami Qur'annya terlebih dahulu. Di Al-Azhar juga ada, bahkan syekhnya datang kemari untuk bisa mengajarkan. Nanti insyaallah dengan 25 ini saya tunggu yang 10 daripada akan kami berangkatkan sama-sama 2 pekan setelah Idul Adha. Jadi kalau datanya datang sekarang dalam waktu dekat ini Bu ya, datanya bisa ada, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nanti bisa diambil sama orangnya. Kalau tak sempat dia bawa, kami akan kirimkan ke sana. Paling cepat, kalau mau lebih cepat, 2 pekan setelah Idul Adha. Ya, 2 pekan. Idul Adha tanggal berapa? 10 Idul Hijjah. 11 Agustus. 11 Agustus tambah 14, 25. Ya, kurang lebih tanggal 25 Agustus, kalau datanya ada sekarang-sekarang ini, seminggu, dua minggu ke depan, kami akan coba terjemahkan. Kami yang biayai semua terjemahannya sampai selesai. Nanti kami kirimkan 2 pekan setelah Idul Adha, insya Allah berangkat bersama mereka ini dengan 25 orang. Ada sekitar 35 orang yang berangkatnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan, dan semoga insya Allah memberikan keberkahan si Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.